kesalahan aku telah meninggalkanmu, melukaimu. Kini ku sadari hanya kaulah yang tulus mencintai. Sepi selimuti hati hambaku sendiri, berartinya dirimu baru ku sadari saat kau tak di sini. Thank you.